Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Ilyas alaihissalam adalah termasuk nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syafa'at ayat 123 hingga 132. Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk seorang dari rasul-rasul. Nabi Ilyas alaihissalam diutuskan kepada ahli Ba'laba barat kota Damsyik. Kaum tersebut menyembah berhala yang mereka berikan nama sebagai Ba'lan ataupun Ba'al. Menurut buku Kisah Syul Anbiya, yakni Kisah Para Rasul, mengatakan bahawa nama berhala itu diambil daripada nama seorang wanita yang bernama Ba'al. Al-Quran ada menyebutkan apa yang dikatakan Nabi Ilyas alaihissalam kepada kaumnya, iaitu, patutkah kamu menyembah Ba'al dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, iaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapamu yang terdahulu. Surah Asy-Syafa'at ayat 125. Tetapi dengan angkuhnya kaum Ba'laba menolak seruan yang dibawa oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Hinggalah suatu ketika, setelah mereka menolak seruan Nabi Ilyas alaihissalam, baginda berdoa agar Allah menarik nikmat yang ada pada mereka. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam berdoa lagi agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bencana kemarau ke atas mereka. Selama 3 tahun mereka mengalami kemarau. Semua tanaman dan ternakan mereka musnah. Mereka juga hidup dalam kelaparan. Ancaman kelaparan telah menyebabkan mereka semua berjumpa dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka menyatakan kesedaran dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat akan kaumnya itu, Nabi Ilyas alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memakbulkan doa Nabi Ilyas alaihissalam. Maka turunlah hujan yang lebat sebagai rahmat daripada Allah kepada mereka. Tanaman dan haiwan ternakan mereka juga hidup subur seperti sedia kala. Kawan-kawan sekalian, adakah kesedaran mereka itu kekal lama? Tidak. Kesabaran dan keimanan mereka tidak lama. Mereka kembali ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah kembali azab Allah yang lebih pedih lagi jika dibandingkan dengan azab yang terdahulu. Azab yang menimpa mereka itu ialah gempa yang sangat dahsyat sehingga terkuburnya mereka semua. Tetapi Nabi Ilyas alaihissalam serta pengikutnya terselamat dari gempa tersebut. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, pengajaran yang boleh kita perolehi dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini ialah manusia sentiasa berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh serta saling mencari kebenaran dan saling berpesan-pesan supaya bersifat sabar. Dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini dan juga Nabi-Nabi sebelumnya, sering kita dengar bahawa manusia itu sering lupa diri apabila berada di dalam kesenangan. Apabila susah menimpa diri, barulah ia ingat kepada Allah dan mahu beriman kepadanya. Dan yang lebih malang lagi, walaupun ditimpa kesusahan, maka lagi ingkar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, malah sanggup mencabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita semua ingin jadi seperti umat yang terdahulu yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah pastilah kita semua tidak mahu jadi seperti itu. Oleh itu, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap kali kita menerima kesenangan, kita bersyukur dan melaksanakan perintah Allah. Dan apabila kita menghadapi kesusahan, hendaklah kita bersabar. Setiap kesabaran itu pasti ada ganjaran yang akan diberi oleh Allah. Jika tidak dunia pun.